Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk semakin memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal terbaik diantaranya adalah keimanan kita kepada Allah taala. Dan diantara membangun keimanan kita kepada Allah taala yaitu dengan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan bisa semakin menumbuhkan rasa pengagungan, kecintaan, tawakal, harap dan seterusnya berkaitan dengan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seseorang mengenal dengan detail kepribadian orang lain, maka akan semakin tumbuh kecintaan dan pengagungannya. Demikian pula ketika seorang hamba semakin mengenal tentang Allah taala berkaitan dengan nama dan sifatnya, maka akan semakin tumbuh rasa pengagungan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pembahasan kita pada pagi ini kita masuk dalam bab yang ke-16 yaitu at-tahdhir min ba'dil masalik al-munharifah fi babil asma'i was sifat. Peringatan dari sebagian perilaku menyimpang dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu, Bapak sekalian, kita telah disampaikan ayat yang berkaitan dengan asma Allah al-husna yang berisi tentang bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Kemudian Allah memerintahkan kita agar kita berdoa dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian Allah memperingatkan agar kita meninggalkan perilaku orang-orang yang menyimpang dari keimanan yang benar terhadap asma Allah al-husna. Dan Allah mengingatkan tentang ancaman azab yang akan diberikan oleh Allah kepada orang menyimpang. Walillahil asma'ul husna, ini pemberitahuan pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Dan telah kita pelajari kemarin bahwa nama itu tidak dikatakan husna kecuali apa kemarin ikhwan? Kecuali apabila nama itu sekaligus mengandung sifat. Dan dalam hal ini sifat yang terkandung di dalam asma Allah adalah sifat sempurna dan sempurna-sempurna yang total. Allah telah mensucikan dirinya dari segala kekurangan dari berbagai sisi, sehingga sempurna total yang terkandung di dalam ini asma Allah al-husna. Kemudian fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan asma Allah al-husna. Apa maksudnya berdoa kepada Allah? Berdoa ada dua macam kemarin, apa ikhwan? Doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Adapun bentuk doa ul mas'alah kita dengan asmal husna, apa? Menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah, atau kita bertawasul dalam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dulu, menyebut asmal husna dulu, baru kita mengajukan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah dengan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Sebagaimana telah kita contohkan, contohnya Allah memiliki nama Ar-Rahman, yang sifat Allah terkandung dalam Ar-Rahman adalah Zur-Rahmah Al-Wasi'ah, rahmat Allah yang luas, dan Allah adalah Arhamur Rahimin, Allah zat yang maha penyayang, dan Allah yuhibbu rahmah, dan Allah cinta kepada kasih sayang. Maka bentuk ibadah kita, satu, menjadikan Ar-Rahman itu sebagai wasilah dalam kita berdoa kepada Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangilah aku. Itu menjadikan wasilah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah dalam bentuk amaliyah kita yang tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah SWT karena luasnya rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Allah pun ingatkan kepada hamba-hamba Allah yang merasa telah tenggelam dalam segala dunia gelap, mendolimi diri sendiri, yang seakan-akan tidak ada celah yang akan menguntungkan bagi dia. Kata Allah, Qul, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Wahai hambaku, Allah menyebut dengan kelembutannya, wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang tenggelam dalam berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan, sedalam apapun penyimpangannya, segelap apapun yang telah dia lakukan, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetaplah berharap rahmat Allah Ta'ala ini dengan betul-betul bertaubat kepada Allah, karena sungguhnya Allah akan mengampunkan segala dosa tanpa kecuali, dosa apapun. Apabila hamba itu benar-benar hatinya ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampunkan dosa tersebut. Ini adalah bentuk, yaitu beribadah kepada Allah dengan kandungan nama Allah Rahman. Termasuk diantaranya adalah kita menyayangi, mencintai hamba-hamba Allah, baik itu manusia maupun binatang, dalam rangka untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Karena orang yang dicintai Allah diantaranya orang yang memiliki rasa sayang kepada para hamba-hamba Allah, sehingga tidak berarti bengis, tidak berarti kasar, tidak berarti kaku, tidak berarti yang yaitu menunjukkan sikap-sikap ini kekerasan, tapi ada kelembutan, ada sifat rahmah, maka sifat itu akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk kita beribadah kepada Allah, mewujudkan fad'uhu biha. Kemudian kandungan ayat itu yang ketiga, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan, tinggalkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad, melakukan penyimpangan dalam atau terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, ayat tersebut, sayujzauna makanu ya'malun, karena mereka akan dibalas oleh Allah, itu ancaman azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang mereka menyimpang dari nama dan sifat Allah Ta'ala. Ilhad, ini yulhid, ilhad, liang lahat itu miring posisinya. Maka ilhad itu artinya penyimpangan, sikap miring, tidak lurus, sifat-sifat yang bukan lurus, miring. Apa yang termasuk diantara penyimpangan-penyimpangan dalam nama, dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sebagian kita singgung pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Yang pertama diantara bentuk penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah yaitu sikap ta'til, sikap melakukan penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Penolakan itu bisa dalam bentuk menolak total atau menolak sebagian. Ini semuanya masuk di dalam sikap ta'til, yaitu penolakan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan telah kita sampaikan bahwa sifat seorang mukmin seharusnya apabila dia mendapatkan apa yang datang dari Allah, dia terima dengan hati yang legowo, tidak dia tolak dengan hawa nafsunya, dia tinggal mensikapi sebagaimana sifat seorang mukmin, sami'na wa ta'na, itu kalau berkaitan dengan perintah dan larangan. Allah perintahkan demikian, baik ya Rob, aku penuhi dan aku taati panggilanmu ya Rob. Ini adalah sifat seorang mukmin. Kalau itu berkaitan dengan berita, sami'na wa sadaqna, kami mendengar ya Allah apa yang telah Engkau sampaikan dan kami benarkan. Sehingga kita mendengar dan kita benarkan. Kalau perintah dan larangan, kita dengar dan kita taat kepada perintah tersebut dengan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka di antara bentuk penyimpangan adalah yaitu menolak nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik menolaknya itu total, totalitas dia tolak, atau menolaknya sebagian. Di kalangan umat Islam kita mengenal yaitu Jahmiyah, dan telah kita sampaikan kemarin insyaallah, Jahmiyah aliran yang didirikan oleh Jahm bin Safwan, yang kelompok ini menolak total semua nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan pertimbangan menetapkan nama dan sifat Allah itu khawatir terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ditolak semua nama dan sifat agar tidak terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Padahal menolak nama dan sifat Allah ini adalah bentuk kekafiran, sehingga dia lari dari kekafiran yang satu masuk dalam kekafiran yang lainnya. Dia lari dari kekafiran menyerupakan Allah dengan makhluk, masuk dalam kekafiran menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini cara beriman karena mengikuti selera dirinya. Cara berimannya mengikuti seleranya, maka akhirnya kejeklong-jeklong sehingga tidak lurus. Yang kedua termasuk ta'til adalah menolak sebagian. Sebagian ini contohnya adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah, aliran yang dipelopori oleh ini Wasil bin Atha, di mana dia menolak semua sifat dan menetapkan nama-namanya. Nama-namanya ditetapkan, sifat-sifatnya ditolak. Pertimbangannya sama, menetapkan sifat-sifat Allah khawatir terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Masuk hari ini. Sana masih selok. pertimbangannya sama. Pertimbangannya itu menetapkan nama khawatir terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tolak sifat-sifat. Hanya kalau Mu'tazilah menetapkan nama. Asy'ariyah sebagaimana Mu'tazilah juga menetapkan nama, kemudian menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat, pertimbangannya sama. Menetapkan sifat-sifat tertentu, khawatir terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditolak dengan cara melakukan tahrif, menyimpang-nyimpangkan kepada makna yang tidak dikehendaki. Ini adalah penyimpangan pertama, yaitu melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah, baik penolakan itu totalitas atau penolakannya itu pada sebagian dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau syariat, harusnya seorang mukmin seluruh syariat yang Allah ajarkan kepada kita terima total bleng, sehingga kita terima total dengan hati yang legowo semua apa yang ada dalam Islam dengan tidak memilah-milah dan tidak memilih-milih. Karena memilih-milih terhadap syariat yang Allah ajarkan, maka ini adalah bentuk kekafiran model orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dalam menerima ajaran Allah, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Orang Yahudi mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang isi kitab yang lainnya. Kalau pas bagian yang enak-enak, cocok, maka diambil. Syariat zakat, kalau itu ibaratnya pengelola zakat, maka semangat untuk menegakkan karena bisa mendapatkan pemasukan, bisa mengambil zakat-zakatnya orang sehingga bisa mengumpulkan zakatnya manusia, walaupun terkadang gak tahu kemana dia akan salurkan. Ini diterima karena menguntungkan. Tapi kalau pas bagian syariat yang lainnya ditolak karena tidak cocok dengan selera. Ini namanya beragama dengan selera. Yang selera diambil, yang tidak selera ditolak, ditinggalkan. Ini modelnya orang-orang Yahudi. Seorang Muslim mestinya namanya aja Muslim, istislam, totalitas, dia tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, mas kalian, Allah sampai bersumpah dengan nama keagungan Allah Ta'ala. Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajitu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Insyaallah bisa dilihat saya ketipun persani mangke wonten surat An-Nisa ayat 65 sekitar itu. Fala wa rabbik, benar-benar demi Allah, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan nama dirinya. Allah terkadang kalau bersumpah bisa dengan makhluknya, bisa dengan nama diri Allah Ta'ala, maka semuanya adalah berkaitan dengan hak Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, artinya kita suruh perhatian dengan apa yang Allah pakai sumpah tadi. Contohnya, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu yang Allah ciptakan. Maka kita disuruh betul-betul perhatian dengan waktu yang disediakan Allah, bahwa keberuntungan dan kegagalan kita berkaitan dengan bagaimana kita mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita pandai mengisi waktu kita dengan iman dan amal saleh, maka kita akan menjadi orang-orang beruntung. Tapi kalau kita tidak pandai mengisi waktu, bahkan menyia-nyiakan waktu yang ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi dan bangkrut. Ini ketika Allah bersumpah dengan makhluk. Allah terkadang bersumpah dengan keagungan dirinya, dengan rububiyahnya, dengan ini rububiyah Allah, keagungan Allah. Adapun kalau kita bersumpah wajib hanya dengan nama Allah Ta'ala, tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Sehingga Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama makhluk, maka dia telah musyrik, telah menyekutukan Allah Ta'ala. Walaupun yang dipakai sumpah itu adalah malaikat atau nabi atau makhluk-makhluk yang hebat, umpamanya Ka'bah, Baitullah. Tidak boleh kita umpamanya wa nabi demi nabi, wa malaikat demi malaikat, wa Ka'bah demi Ka'bah. Maka ini tidak boleh sumpah-sumpah dengan nama makhluk. Kadang-kadang kita pernah dengar ada orang demi Allah, demi Rasul, kurang mantap kalanya dengan Allah, tambah lagi demi Allah, demi Rasul, demi malaikat, demi wali-wali Allah. Ini enggak boleh mengangkat sumpah dengan nama-nama makhluk. Wajib kalau kita bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah kalau bersumpah bebas, kadang dengan nama dirinya, nama Allah yang Maha Agung, atau dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ini Allah bersumpah dengan keagungan dirinya yang memiliki hak mutlak terhadap para makhluknya. Fala warabbik la yu'minun, demi Allah mereka tidaklah dikatakan mukmin. Tidak dikatakan mukmin itu bisa maksudnya itu kafir. Ini mereka betul-betul menjadi orang yang tidak punya iman sama sekali. Bisa masuknya itu orang-orang yang mereka masih mukmin tapi naqisul iman, imannya enggak beres, imannya tidak sempurna, imannya penuh dengan kekurangan. Tergantung apa yang akan dia lakukan. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman hatta sampai mewujudkan tiga hal ini. Yang pertama kata Allah, yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka benar-benar mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Hakim dalam masalah apa? Fima syajara bainahum, bukan hakim dalam satu dua perkara, tapi dalam seluruh perkara kehidupan yang dia miliki. Seorang kalau dia betul-betul mukmin, imannya itu memang bersarang di hatinya, hatinya betul-betul beriman kepada Allah, hatinya betul-betul dipenuhi dengan keimanan, maka yang akan terwujud dalam kehidupannya siap menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim dalam semua perkara kehidupannya. Perkara pribadinya, perkara keluarganya, perkara masyarakatnya, perkara negaranya, semua perkara dalam kehidupan dia dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka dia siap untuk bertahkim, berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah merasa aneh terhadap orang yang mereka menyangka dirinya itu beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, tapi justru seleranya berhukum itu kepada tauhid, yaitu kepada selain Allah Ta'ala, kepada dukun-dukun, pikiran manusia, tokoh-tokoh yang tidak mengenal Allah. Apa kata Allah tentang mereka ini? Alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaina, amanu bima unsila ilaika wa ma unsila ilaihim. Apakah engkau tidak perhatikan orang-orang yang mereka menyangka dirinya itu beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang sebelum Quran, tapi yang terjadi apa? Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Seleranya itu bahkan pengennya berhukum itu dengan hukum tauhid, yaitu semua produk hukum selain yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. justru seleranya itu kepada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ya tentu lucu. Sudah akad nikah dengan wanita, aku nikahi Anda, ya fulana bintu fulan dengan mahar sekian cash, kemudian dia tak aku terima nikahnya dan seterusnya jadi istrinya, kok malah seleranya, kecintaannya, segala keinginannya kepada perempuan lain. Ini namanya selingkuh. Istrinya tidak diperlakukan sebagaimana istrinya, tidak tiduri, tidak ditiduri, tidak dicintai, tidak disayangi, tidak dinafkahi, malah itu semuanya dia berikan kepada perempuan lain. Ya tentu ini namanya selingkuh dan ini penyimpangan. Demikian pula imannya, katanya imannya kepada Allah Ta'ala, merasa beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Al-Quran, kok tapi malah yang dipakai bukan Quran. Qurannya disingkang-singkang, ditolak-tolak, disingkir-singkirkan, kemudian malah pakai kepada yang lainnya. Ini namanya perselingkuhan iman. Itu dia berselingkuh, menyimpang di dalam masalah keimanan. Harusnya mereka itu yang menjadi patokan pertama adalah apa yang dia imanin, yaitu kitabullah Al-Quran. Maka kata Allah, apakah engkau tidak perhatikan orang-orang yang mereka menyangka dia beriman kepada Al-Quran, bahkan beriman pada kitab sebelumnya, tapi malah yu'minuna ayatahakamu ila tawhud, yuriduna ayatahakamu ila tawhud, justru keinginannya itu berhukum pada selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama, iman itu mestinya mengantarkan dia yuhaqqimuka fima syajara bainahum, menjadikan seorang mukmin siap untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam semua perkara yang dia miliki. Setiap ada masalah, gimana sih Qur'annya, bagaimana sih hadisnya, bagaimana sih ajaran Rasulullah SAW, itu harus siap kesana. Kalau tidak siap, itu namanya imannya belum beres, imannya masih diragukan, imannya itu memang masih hanya nyantel di lisan atau sudah tembus ke dalam hati. Kalau imannya hanya baru nyantel di lisan, itu namanya seperti yang Allah katakan, ini yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan hanya dengan lisannya tapi hatinya kosong dari apa yang dia ucapkan. Ini adalah, ini modelnya orang-orang munafik. Ini modelnya orang munafik. Kalau mukmin itu ucapannya ngerembes. Ngerembes, ngerembes. Ngerembes, ngeresep, sehingga betul-betul sampai ngeresep ke dalam hatinya, sehingga apa yang diucapkan itu adalah memang apa yang nancap di dalam hatinya, yang ada di dalam hati dia. Ini adalah mukmin. Satu, yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Kemudian yang kedua, wala yajitu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan sebuah keputusan hukum, dan Nabi tidak akan memutuskan keputusan hukum kecuali dengan bimbingan Allah, karena Nabi tidak bicara kecuali dengan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka dia tidak ada rasa keberatan sama sekali terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa menguntungkan dirinya atau tidak menguntungkan dirinya, maka dia tetap tunduk dan patuh terhadap apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah SAW, karena itu yang terbaik. Sia selera atau enggak selera, karena kalau iman itu sesuai dengan selera, nanti jadinya dia hanya akan mengambil yang selera-selera saja. yang boleh jadi ada yang tidak selera, maka ada orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya yang cocok dengan masyarakat di sini hanya bagian ini, dan ini. Adapun yang ini, enggak cocok dengan masyarakat sini. Kita ini disuruh perintah berimannya bukan selera begitu, tapi kita wajib totalitas dalam menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu tasliman, ada ketundukan, ada kepatuhan sepatuh-patuhnya, sehingga betul-betul ini dia yakin seyakin-yakinnya apa yang diajarkan Allah itulah yang terbaik. Karena berangkatnya iman itu dia yakin seyakin-yakinnya apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Itu awal keimanan kita seperti itu. Allah dengan kesempurnaan nama dan sifatnya, apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Maka iman pun menuntut kita untuk kemudian tunduk dan patuh penuh dengan pembenaran tanpa ada rasa ini protes dan rasa berat terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka yang pertama kali, bahwa mengimani nama dan sifat Allah bentuk penyimpangannya adalah menolak. Menolak, baik menolaknya itu total atau menolaknya sebagian. Penolakan terhadap khabar-khabar yang datang dari Allah ini sama dengan penolakan terhadap syariat Allah yang Allah perintahkan untuk kita ini patuhi. Satu. Yang kedua, termasuk ilhad, termasuk penyimpangan, adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga setiap dia mendengar apa yang Allah sampaikan lalu dibayangkan kepada makhluk, atau kemudian dia serupakan dengan makhluk, sedangkan Allah telah menegaskan laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan para makhluk, Allah tidak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk, sehingga tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Semua yang Allah sebutkan kepada kita yang ada kesamaan dengan makhluk itu hanya sama di dalam namanya, tetapi hakikatnya pasti berbeda. Dan telah kita contohkan diantaranya, umpamanya Allah Ta'ala Alim, Allah Alim, Zat yang maha berilmu. Profesor juga disebut dengan alim, orang yang alim, yang sangat berilmu. Berilmunya Allah dengan berilmunya sang profesor sama enggak? Tentu sangat berbeda. Kalau sang profesor ini waktu lahir langsung profesor atau gimana? Enggak tahu apa-apa. Kata Allah, la ya'lamuna syai'an, la ta'lamuna syai'an. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisinya kayak apa? La ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa. Makanya mulai dililing-liling, dikenalkan sama yang pengasuh, baik orang tua sendiri atau mungkin orang lain, dikenalkan ini sendok, ini piring, ini gelas, ini makanan, ini nasi, ini bubur, ini minum, segala macam. Mulai kenal satu persatu sampai kenalnya banyak. Lalu sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, atau sekolah lagi. Sehingga ilmunya terus bertambah sampai dengan kecerdasannya yang Allah berikan dia menjadi profesor atau menjadi doktor atau yang lainnya. Itu ilmunya manusia, tumbuh dari tidak tahu terus berkembang menjadi lebih banyak. Lalu ilmunya manusia mengalami lupa, yang kemarin sudah diingat sekarang sudah jadi lupa. Contoh yang paling gampang, ya punya hafalan Quran, kemarin punya hafalan, gak dipelihara, sekarang jadi lupa, sehingga ilmunya bisa mengalami lupa. Kemudian ilmunya bahkan bisa rusak. Kalau orang sudah menjadi pikun, maka kata Allah, mereka ini Allah kembalikan lagi seperti awal yang dia tidak tahu. Maka orang pikun, apa yang dia dulu ketahui menjadi tidak tahu, hang. Ini orang menjadi, ini telah ketika telah pikun. Ini ilmu manusia. Ilmu Allah Ta'ala itu diantaranya, satu, tidak diawali dari kebodohan. Ilmu Allah Ta'ala tidak mengalami lupa. Ilmu Allah Ta'ala tidak mengalami kerusakan ilmu. Ilmu Allah tidak terbatas pada perkara tertentu. Kita ini namanya super spesialis. Super spesialis, sehingga sudah spesialis, ngambil lagi sub spesialis. Profesor sampai dia betul-betul ini sundul langit ilmunya, nyungapunten terkadang profesornya hanya bagian gigi. Giginya nanti juga hanya bagian spesialis, ada ortodon, ada ortodonsi, kemudian ada spesialis yang lain lagi, yang kemudian semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Dokter spesialis saraf, dia suruh galap patah tulang gak mau. Spesialis jantung, walaupun profesornya kayak apa, suruh kemudian garap, yaitu umpamanya masalah saraf, gak mau. Karena memang dia hanya ilmunya ini sebatas atau terbatas yang ahli dalam perkara itu. Ilmu Allah meliputi totalitas segala-galanya, tanpa ada yang terlewat daripada ilmu Allah. Ini contoh aja. Artinya apa yang ada pada Allah sama dalam nama tapi beda dalam hakikatnya. Oleh karena itulah orang-orang yang mereka menolak nama-nama Allah dan sifat Allah, berangkatnya itu dari menyamakan dengan makhluk. Akhirnya dia tolak nama dan sifat Allah, akhirnya dia tolak. Seandainya dia tidak menyamakan dengan makhluk, maka pasti tidak akan dia tolak. Maka sesungguhnya orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah, berangkatnya itu karena sudah terbayang dulu di sini, yaitu sama dengan makhluk. Padahal seharusnya kalau dia tinggal menegaskan Allah Subhanahu wa taala berilmu dan ilmu Allah sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Allah Subhanahu wa taala yadullah, tangan Allah, maka tangan Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Sehingga jangan dibayang-bayangkan dengan ya ini apa yang ada pada makhluk, akhirnya menolak. Maka penyimpangan kedua adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Penyimpangan ketiga berkaitan dengan ilhad terhadap Allah, yaitu menamai Allah dengan nama yang tidak pernah Allah menamai dirinya. Menamai Allah dengan nama yang tidak pernah Allah menamai dirinya. Contoh, orang-orang Nasrani menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Ini nama yang tidak pernah Allah kenalkan kepada kita. Ini nama yang diada-adakan oleh makhluk terhadap Allah Ta'ala. Maka ini termasuk ilhad. Ini penyimpangan. Yang keempat, di antara bentuk penyimpangan adalah menamai berhala-berhala terambil dari nama Allah Ta'ala. Orang Quraisy punya berhala Lata, Uzza. Ini nama diterangkan para ulama terambil dari taknis nama Allah, sifat perempuan dari nama Allah. Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Lata dari nama Allah Al-Ilah. Sehingga ini terambil dari nama Allah. Tidak boleh nama Allah dipakai untuk menamai berhala-berhala. Ini termasuk juga ini bentuk, ini penyimpangan. Menamai Allah dengan nama-nama ini berhala. Kemudian, terus kalian, termasuk di antara bentuk penyimpangan di dalam nama, mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala adalah apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya yang boleh sebutkan di sini, yaitu menjadikan setiap nama Allah likullismin minha khasiyah syifaiyah li maradin muayyana. Dia menjadikan setiap nama Allah itu untuk pengobatan penyakit tertentu. Dia yakini nama Allah yang ini untuk mengobati penyakit ini. Umpamanya penyakit mata, obatnya adalah nama Allah ini. Penyakit telinga, obatnya nama Allah yang ini. Atau nama Allah yang ini untuk pengobatan penyakit mata. Nama Allah yang ini untuk pengobatan penyakit telinga. Untuk nama yang Allah ini untuk pengobatan penyakit apalagi. Membuat seperti ini adalah bentuk penyimpangan karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mengimani seperti ini tidak berdasarkan pengalaman. Tidak berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya kalau sakit gigi membaca kalimat umpamanya Asy-Syafi, Asy-Syafi, Asy-Syafi, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik 100 kali penyakit giginya sembuh. Ini agama bukan berdasarkan pengalaman. Agama itu berdasarkan bimbingan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti ada orang mengatakan baca ini 1000 kali malam ini nanti kamu akan mendapatkan begini. Ini berdasarkan pengalaman. Dan itu bisa merupakan tipu daya daripada syaitan. Sehingga akhirnya orang membuat yaitu pengalaman-pengalaman sendiri berkaitan agamanya yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu malam tertentu berzikir dengan zikir ini sekian kali, nanti kamu akan bisa ketemu dengan makhluk yang begini. Itu semuanya ini pengalaman-pengalaman yang sering manusia kemudian jadikan sebagai patokan untuk membuat-buat ini acara-acara dalam perkara agama ini. Maka agama itu kembalinya kepada ittiba, kepada sikap mengikuti. Dalam perkara agama, jangan kita mengamalkan apa yang tidak diamalkan Rasul dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga kalau Pak Kiai mengajarkan kepada kita lakukan amalan ini pada malam tertentu sekian kali, yang kita tanyakan nyun ngapunten Pak Ustadz, nyun ngapunten Pak Kiai, nopo onten tuntunanipun. Karena agama itu asalnya ittiba. Agama itu asalnya kita tidak melakukan apa-apa kecuali ada contoh. Mas kalian, kita ini asalnya enggak pakai acara sholat subuh 2 rakaat, enggak pakai acara sholat duhur 4 rakaat, enggak pakai acara sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu asalnya enggak ada sama sekali. Baru kita melaksanakan itu karena ada contoh, ada tuntunan, ada perintah. Kalau tidak ada, asalnya ritual agama itu enggak ada sama sekali. Ini asal agama adalah seperti itu. Beda dengan asal perkara duniawi. Kalau duniawi itu asalnya semuanya boleh kecuali datang larangan. Sehingga kalau ada pertanyaan, kok bapak ini dahar gudeg, napa onten dalilipun, saking Quran napa sunnah, kok dahar gudeg, mbok panjenengan buka Quran saking halaman pertama ngantos brodol halaman terakhir, hadis kitab hadis yang 9 dibuka semuanya, mboten badhe kepanggih yaitu kulu gudeg, enggak ada. Baru kalau ada datang, kalau orang protes, bapak ini kok tidak mau makan daging babi, kenapa? Oh ya, karena ada larangannya. Baru asalnya dunia semuanya boleh, kita menjadi tidak mau memakai atau tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau menggunakan karena ada larangan. Kalau asal agama itu asalnya enggak ada sama sekali. Ritual-ritual apapun enggak ada kecuali kemudian ada perintah, ada larangan. Oleh karena itulah agama itu asalnya adalah ittiba, yaitu mengikuti. Dan mengikuti itu mesti ada 6 acara, 6 poin yang perlu kita ini terapkan pada kita. Apa itu 6 poin? Satu, sebab. Kedua, jenis. Ketiga, kadar. Keempat, tata cara. Kelima, waktu. Keenam, tempat. Harus 6 perkara ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, apa? Enam? Ya. Jenis, saya mau kurban pakai mentok 1000. Oh, nyun ngapunten, mboten ditampi sanajan mentok 1000. Kenapa? Karena jenis kurban itu hanya bahimatul an'am, kambing, sapi atau kerbau, unta. Hanya itu, enggak boleh yang lain. Walaupun mentok 1000, enggak sah kurbannya. Jenis, sebab malam Jumat Kliwon, sholat rakaat 100 rakaat, sholat 100 rakaat. Kok bapak sholat 100 rakaat? Sebabnya apa? Sebabnya malam Jumat Kliwon. Oh, enggak ada sebab. Karena sebab malam Jumat Kliwon, kemudian sholat 100 rakaat. Enggak ada. Kok bapak masuk masjid sholat 2 rakaat? Iya, karena Nabi mengajarkan sebelum duduk itu hendaknya sholat 2 rakaat. Ada tuntunannya. Kok bapak sholat 4 rakaat setelah sholat duhur? Iya. Ada atau 4 rakaat 2-2 setelah sholat duhur? Iya. Karena Nabi mengajarkan ada sholat ba'diyah duhur, bisa 2, bisa 4. Sehingga ketika kita beramal ada sebabnya. Sebabnya apa yang dituntunkan di dalam syariat. Satu sebab, kedua jenis tadi. Ketiga apa tadi? Kadar. Saya sholat isya karena sudah selesai kerja, sudah selesai waktu, sudah enggak sibuk lagi. Saya mau 20 rakaat. Sudah longgar. Enggak bisa. Sholat rakaat surat isya itu kadarnya hanya 4 rakaat. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Anda sakit juga tuntutannya 4 rakaat atau 2 atau 2 rakaat kalau safar. Anda turah waktu sehat, segar, bugar, ya tetap 4 rakaat. Enggak boleh ditambah, enggak boleh kurang. Kadarnya harus sesuai. Yang keempat, kaifiat tata cara. Wudunya pertama sikil dulu, gosok sikil dulu biar bersih. Setelah itu tangan, setelah itu rambut. Oh, enggak bisa, urutannya kaifiatnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Salat pertama langsung tahiyat. Kemudian yang kedua langsung ihsan sujud. Enggak bisa. Harus awalnya berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, dan seterusnya tertib. Kaifiatnya harus sama dengan tuntunan Nabi. Ini yang keempat. Yang kelima, waktu dia mau haji di bulan Syakban. Kenselo. Uyal-uyalang kalau pas bulan Dzulhijjah. Kenselo longgar itu di bulan Syakban. Enggak ada tuntunan haji bulan Syakban. Antum mau nekat tanggung sendiri, enggak sah apa yang kamu lakukan. Ini waktu. Yang keempat, yang keenam, tempat. Mau haji ke Sunan Ampel, kuburan Sunan Ampel, hajinya ke Surabaya. Haji itu di dunia hanya ke satu tempat, yaitu Mekah. Enggak ada tempat yang lainnya. Maka itiba itu memenuhi 6 perkara. Sebab, jenis, kadar, tata cara, waktu, tempat. Tidak memenuhi 6 hal ini maka tidak masuk itiba. Agama kita itu asalnya itiba seperti itu. Kemudian sekalian, di antara penyimpangan yang tersebar pula berkaitan dengan Asmaul Husna adalah menjadikan Asmaul Husna itu jimat, sehingga ditulis, kemudian digantungkan di mobil atau digantungkan di rumah atau di toko atau di mana, dipakai untuk jimat pakai Asmaul Husna, atau juga untuk kesaktian-kesaktian sehingga digembol kemana-mana untuk jimat supaya dukdeng. Maka menjadikan Asmaul Husna sebagai jimat ini juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap Asmaul Husna, sampai-sampai ada perguruan Asmaul Husna isinya silat untuk jadi sakti mandraguna. Perguruan silat Asmaul Husna ini menjadikan Asmaul Husna sebagai bentuk kesyirikan. Di antara juga Asmaul Husna hanya untuk hiasan dinding, dibingkai dengan bingkai yang bagus sampai enggak jelas itu tulisan apa, pokoknya hanya sisi keindahannya saja. Ini termasuk juga penyimpangan yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Termasuk di antara kesalahan Asmaul Husna adalah berzikir dengan Asmaul Husna dengan nama-nama Allah yang mufrad. Umumnya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah 1000 kali, 100 kali, atau berapa kali. Maka tidak dikenal zikir dengan nama Allah yang mufrad, yang tunggal. Kalau zikir lengkap, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, dan yang lainnya. Tidak ada zikir hanya dengan Asmaul Husna atau hanya menghafalkan Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam, terus sampai kempot 99, hanya menyebut itu aja, enggak boleh. Ini termasuk zikir yang tidak ada tunturannya juga. Termasuk diantaranya bahwa nama-nama Allah, setiap nama itu ada rahasianya, ada jin tertentu yang siap untuk ini membantu seseorang, sehingga kalau menyebut nama ini sekian kali maka dia akan mendapatkan ini khatim dari jin tertentu. Ini juga termasuk diantara penyimpangan di dalam Asmaul Husna. Kemudian juga diantara kesalahannya adalah seseorang dia menyebut Asmaul Husna seperti melakukan Allah, umpamanya ya maghfiratallah wa ya ampunan Allah, enggak boleh. Kalau dia ya Allah, bukan ya rahmatallah, bukan ya rahmatullah, tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukan ya rahmatullah. Tidak boleh dia menyebut ini sifat Allah tersebut dengan sebagai doa ya rahmatallah wa ya rahmat Allah, tapi yang langsung minta adalah menyebut kepada pemilik sifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh juga yaitu menjadikan kalimat abdun kepada selain Allah taala. Abdun nabi umpamanya, abdur rasul, abdul malaikah, tidak boleh, karena abdun itu hanya boleh disebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini diantaranya beberapa hal yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Bahwa catatan penting, kesalahan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini tidak seperti kesalahan dalam perkara yang lain. Kesalahan di dalam syariat berbeda dengan kesalahan di dalam masalah mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena ini merupakan akar pondasi. Kesalahan ini bisa kerusakan pondasi atau kerusakan akar, sangat berbahaya sekali. Sehingga kita mesti memahami dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita terjerumus dalam berbagai macam kesalahan yang berkaitan dengan Asmaullah Al-Husna. Karena termasuk ini merupakan pondasi keimanan yang paling utama. Demikian sekalian, semoga manfaat, dan kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang semakin difahamkan, khususnya berkaitan dengan ini Allah Ta'ala, namanya dan sifatnya, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat sehingga tumbuh dalam hati kita rasa semakin pengagungan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.